Mitra bisnis, beberapa saat yang lalu di Facebook saya menaruh sebuah pertanyaan. Mengapa kadang-kadang anak muda itu memakai topi? Topi ya, itu dibalik. Jadi yang menutupi matahari itu ditaruh belakang, sedangkan yang di depan itu adalah sisi belakangnya. Ini cukup tren anak-anak muda memakai topi dengan model terbalik. Padahal topi itu gunanya kan menutupi wajah kita dari sengatan sinar matahari. Karena itu di atasnya ada penutupnya supaya matahari tidak mengenai muka kita dan muka kita tetap baik. Topi itu dipakai untuk menutupi muka kita dari sinar matahari. Tetapi kenapa banyak orang justru dibalik? Cukup menarik karena dalam 24 jam ada 40 atau 50 jawaban begitu. Dan sangat kontroversial, lucu, menarik ya. Dan saya akan jelaskan saja bahwa yang paling umum itu yang pertama adalah karena keren. Anak muda ini suka cool, trendy gitu ya. Wah, saya keren deh kalau pakai topi dibalik. Sedangkan hal yang lain yang cukup umum dianggap sebagai sebabnya adalah antisosial. Jadi anak muda ini selalu melakukan pembangkangan. Mau berbeda dengan orang lain. Tidak mau kemapanan. Pemberontakan. Ini adalah jiwa anak muda. Karena itu mereka memakai ini. Dan kalau orang tua, kalau Anda lihat, kebetulan saya di Amerika kelihatan juga banyak orang tua yang topinya dibalik. Itu karena kebiasaan. Karena dari dulu waktu masih muda dia sudah pakai seperti itu. Dan rasa keren itu terbawa terus sampai ketika dia tua dan masih memakai dengan cara itu. Nah, ketika saya riset, ternyata ada alasan lain yang jarang diperhatikan oleh orang. Bahkan orang tidak tahu bahwa alasan ini ada. Dari sekian banyak jawaban tidak menyangkut alasan ini. Alasan ini adalah sifat dasar manusia. Jadi ketika zaman dulu ya, orang itu atau bahkan maaf, hewan itu, misalkan singa, macan, dan lain-lain, itu kan selalu bersaing untuk mendapatkan, kalau macan ya betinanya gitu ya, jadi untuk mendapatkan wanita yang lain. Nah, ternyata ada genetik di dalam kita, bahwa kita itu berani menghadap orang lain. Jadi seolah-olah aku berani seperti ini. Bayangkan seseorang singa yang mengaum kepada singa yang laki lainnya. Jadi dua lelaki kalau dia memakai topi terbalik, aku ini loh berani kayak gini. Kamu berani apa tidak? Dan ini memberikan sinyal bahwa dia adalah orang yang perkasa. Dan yang kedua, sebaliknya untuk lelaki kepada wanita, dia memakai ini seperti juga auman singa. Dia bilang bahwa dengan adanya aku, kamu ini tak lindungi. Saya mampu melindungi kamu karena saya berani terhadap apapun. Apalagi kalau untuk memprotek Anda atau memberikan keamanan kepada perasaan Anda. Jadi ini adalah sinyal saya bahwa saya ini bisa disandari karena saya mampu untuk mengatasi kesulitan yang ada. Bahkan memakai topi pun saya balik tidak apa-apa gitu. Tidak takut matahari, tidak takut apapun. Nah ternyata pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa kita memakai topi terbalik bisa memberikan makna begitu banyak dan begitu dalam kepada kita kalau kita mau menggali arti dari kebiasaan kita sehari-hari. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.